tak bisa lupakanmu. Setelah kau pergi tinggalkan aku, ku telah coba namun tak bisa hilangkan semua kenangan itu saat bersamamu. Entah kapan bayangmu sirna, entah kapan ku sudahi masa indah dulu. Mengapa kau selalu hantui setiap mimpi, walau kini kau bukan mencintaimu. Ku masih sayangimu, namun kau telah pergi bersamanya. Biar sudah, kan ku simpan rasa ini sampai jumpa. Kapan bayangmu sirna, entah kapan ku sudahi masa indah dulu. Mengapa kau selalu hantui setiap mimpi, walau kini kau bukan milikku lagi. Mencintaimu, ku masih sayangimu, namun kau telah pergi bersamanya. Biar sudah, kan ku simpan rasa ini sampai jumpa. Ku masih sayangimu, namun kau telah pergi bersamanya. Biar sudah, dan ku simpan rasa ini sampai jumpa. Oh, lagi cinta lama.